Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudarlun, senang sekali pagi ini bisa kembali bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh nasional dan internasional. Inilah berita pagi edisi hari ini Rabu 11 Januari 2023 bersama saya Ardian Syah. Awali berita pagi ini dari Loksmame bersama laporan Zaki Mubarak. Seorang ibu rumah tangga berinisial N, 39 tahun, diciduk tim Satuan Narkoba Polres Loksmame kemarin pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Tersangka diringkus saat berada di rumahnya di Desa Pusung Baru, Banda Sakti, Loksmame karena diduga menjadi pengedar narkoba jenis sabu. Kasat Reserse Narkoba Polres Loksmame, Ibtu Muhammad Hadimas mengatakan penangkapan wanita ini berawal dari informasi warga. Saat melakukan penangkapan, petugas mendatangi rumah tersangka menggunakan 3 sepeda motor. Setelah masuki lorong rumah tersangka, petugas melihat target duduk di depan rumah. Petugas pun langsung mendekat dan menangkap tersangka. Kemudian petugas bertanya di mana tersangka menyimpan barang haram tersebut. N sempat berkilah dan mengakui bahwa dirinya tidak berjualan narkoba. Namun petugas belum yakin dengan pengakuan tersangka, akhirnya melakukan penggeledahan namun tidak menemukan narkoba. Lalu petugas merasa curiga dengan satu unit sepeda motor yang terselimuti kain yang berada di depan rumah tersangka. Setelah digeledah sepeda motor tersebut, polisi menemukan satu dompet kecil yang diselipkan di bawah kap depan lampu sepeda motor. Dari dalam dompet tersebut, polisi menemukan 30 bungkus paket narkoba jenis sabu dengan berat 6,9 gram. Kita lanjut lagi berita pagi ini, Saudarlun. Setelah dari Loksmame, kita beralih ke Aceh Utara. Sudarlun Asbala, 57 tahun, warga Simpang 3, Sidomulyo, Kota Makmur, Aceh Utara, ditemukan meninggal dunia di kebun kopi. Pria paruh baya tersebut ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa, tepatnya di Desa Riwah Tuneng. Kasat Reskrim Polres Loksmame AKP ZSK Julian Tarunawijaya mengatakan dari informasi pihak keluarga, korban meninggal dunia akibat kelelahan karena keseharian sebagai pekebun. Awalnya penemuan mayat korban beredar di media sosial. Kemudian Polsek Sawang turun ke lokasi setelah menerima informasi. Selanjutnya petugas dan aparatur Gampung Riseh Tunong mendatangi rumah duka. Dari penjelasan pihak keluarga, jenazah tersebut telah dikebumikan kemarin. Keluarga korban juga mengatakan bahwasanya korban meninggal dalam keadaan wajar dan tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuhnya. Darlun Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Aceh Selatan meringkus pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi berinisial I, 52 tahun warga Klut Selatan, Aceh Selatan. Kapolres Aceh Selatan AKBP Nova Suryandaru mengatakan penangkapan dilakukan saat pelaku menyalin BBM dari dalam tangki mobil ke jerigen dengan menggunakan selang dan corong minyak di perbatasan desa Kampung Baru, Bakongan. Pelaku yang diamankan merupakan pengangkut BBM subsidi. Selain itu juga ditemukan barang bukti 264 liter Pertalite. Nova menambahkan pihaknya juga turut mengamankan barang bukti lainnya yakni 1 unit mobil dan 8 unit jerigen yang berisikan BBM bersubsidi jenis Pertalite. Saat ini pelaku dan barang bukti telah diamankan ke Mapolres Aceh Selatan guna dilakukan proses hukum dan penyelidikan lebih lanjut. Darlun kita beralih ke Bener Meriah. Warga kampung Negeri Antara, Pinturi Megayo, Kabupaten Bener Meriah dihebohkan dengan temuan dua benda diduga bom mortir. Alat mirip bom tersebut pertama kali ditemukan Azhari, 47 tahun, warga setempat. Benda yang mirip mortir ini ditemukan di belakang rumahnya di kampung tersebut. Kapolres Bener Meriah, KBP Indra Novianto mengatakan penemuan mortir ini bermula saat Azhari membersihkan perkarangan di belakang rumah sore hari. Ketika ia menanam pohon keladi, tiba-tiba ditemukan dua benda mirip bahan peledak. Saksi segera melaporkan temuan ini ke warga yang diteruskan ke aparat. AKBP Indra menyebut dua benda diduga jenis bom mortir ini berukuran 15 cm dengan berat 1 kg. Benda ini diduga peninggalan masa penjajahan Belanda. Dua bom mortir ini telah diamankan di tempat kejadian perkara setelah mendapat laporan dari warga. Saat ini lokasi penemuan telah dipasang polis lain. Sementara Kasat Reskrim Ibtu Rinaldi Aryan Winata Hutama Putra mengatakan pihaknya saat ini masih berkoordinasi dengan unit penjinak bom atau J-bom Brimopolda Aceh untuk mengevakuasi dua benda yang diduga bom. Kemungkinan dua benda mirip mortir tersebut akan dihancurkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sudahlun, setelah dari Benar Meriah, kita beralih ke Sabang bersama laporan Aulia Prastia. Jaksa Penuntut Umum Sabang menahan dua tersangka dugaan tindak pidana korupsi pembebasan tanah tempat pembuangan sampah dengan kerugian negara 1,5 miliar rupiah. Kedua tersangka FS dan AF, kedua tersangka ditahan untuk mempermudah proses hukum selanjutnya. Kepala Seksi Intelijen Kejari Sabang, Jen Tanamal mengatakan kedua tersangka ditahan setelah tim jaksa penyidik melimpahkan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum Kejari Sabang. Pelimpahan dilakukan setelah perkara dinyatakan lengkap. Adapun tersangka FS selaku pemilik lahan, sedangkan tersangka AF selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Sabang saat pengadaan tanah tempat pembuangan sampah berlangsung. Dengan pelimpahan perkara tersebut, maka proses perkara telah beralih ke penyidikan ke penuntutan. Selanjutnya, tim jaksa penuntut segera menyusun surat dakwaan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudahlun, kita beralih ke informasi nasional. Usai Gubernur Papua ditangkap, KPK menyebut penahanan terhadap Lukas NMB tergantung penyidik. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut penahanan terhadap Gubernur Papua Lukas NMB bergantung kepada keputusan tim penyidik. Sebagaimana diketahui, Lukas ditangkap penyidik KPK saat sedang makan siang di salah satu restoran di Jayapura. Ia kemudian dibawa ke Jakarta dengan pengawalan ketat dari Brimob. Juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan setelah tiba di Jakarta, Lukas akan menjalani pemeriksaan terlebih dahulu. Keputusan apakah Lukas akan ditahan atau tidak nantinya menjadi wewenang penyidik dengan mempertimbangkan sejumlah ketentuan dalam pasal 21 KUHP. Ali menyebutkan KPK akan memeriksa kondisi kesehatan Lukas terlebih dahulu sebelum menjalani pemeriksaan kesehatan di lantai 2 gedung KPK. Pemeriksaan kesehatan merupakan hak setiap tersangka, termasuk ketika seorang tersangka akan dilakukan penahanan. Ali mengatakan pihaknya akan menginformasikan lebih lanjut terkait perkembangan langkah hukum yang ditempuh KPK. Adapun saat ini KPK sedang dalam proses pemindahan Lukas dari Papua ke Jakarta melalui jalur udara. Sudahlun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Myanmar penjarakan 112 warga Rohingya yang gagal ke Malaysia merupakan rangkaian informasi pagi sekaligus akhir info pagi kita untuk edisi hari ini. Otoritas Myanmar mengadili dan menjatuhi hukuman penjara antara 2 hingga 5 tahun penjara terhadap sedikitnya 112 warga Rohingya yang gagal pergi ke Malaysia. Warga Rohingya ini dipenjara usai dinyatakan bersalah atas dakwaan bepergian tanpa dokumen yang sah. Seperti dilansir AFP, laporan media pemerintah Global New Light of Myanmar yang mengutip kepolisian lokal menyebut 112 warga Rohingya yang dihukum penjara tersebut ditangkap bulan lalu di wilayah Ayeyarwadi dan dijatuhi hukuman pada 6 Januari. Terdapat sedikitnya satu lusin anak-anak di antara warga Rohingya yang diadili. Namun para anak-anak ini tidak ikut dijebloskan ke penjara, melainkan dimasukkan ke dalam sekolah pelatihan pemuda yang ada di dekat kota Yangon pada 8 Januari. Laporan Global New Light of Myanmar menyebutkan kelompok warga Rohingya yang dihukum penjara ini sebagai Bengalis merupakan sebutan untuk minoritas Muslim Rohingya di Myanmar yang tidak mendapatkan status kewarganegaraan dan seringkali memerlukan izin untuk bepergian. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai di batas kota, demikian informasi pagi edisi Rabu 11 Januari 2023. Informasi pagi Serambi FM ini bisa Anda dengarkan kembali esok pagi pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pagi ini bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudahlun, wassalam.